ngetun baragawian, duit milik epok bayar bati seribuan. Kadang iji anda bayar sini kali kuman, handak butang jatun hapan je akan jaminan. Je para pacar buhau hadari malihi, mengijau mahila iya gau pengganti. Awi aku dia seksi kilau bikin bawi, pasai gincu mahi dia ulik tu memilih. Gincu cuma